cinta kita tanam berdua. Janji-janji kita sulam barindo coba nang cinta resoka are. Angan pun tiba manjalan baru resoka sana katiko mimpi datang. Tapi kini lain janji, lain pulau tak jadi. Putianan baru kakambang barang berikan hingga mati di tangan adi. Aponan kadenai bilang, aponan kadeni nokan, adi ya bana mamutuikan. Anta dimakanainyo, mangko sampai hati manduo, hanguilah janji nan bakarang salamoko. Anta apu sababnyo, mangko baru banco iko, dulu basayang kini ko banci taraso. Kadenai bilang, aponan kadeni nokan, adi ya bana mamutuikan. Anta dimakanainyo, mangko sampai hati manduo, hanguilah janji nan bakarang salamoko. Anta apu sababnyo, mangko baru banco iko, dulu basayang cita rasa. Tinggallah angan jo rasa haro, haro kakambang putia bungo cinta. Adia rangguikan lurui jadinyo, tapaso malangkah denai pai manjau membawa luka.